Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah jamaah Masjid Al-Hidayah Furqasari rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian hadis dari kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin buah karya Al-Hafidh Abu Zakaria Yahya Ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Kita masuk pada hadis yang ketujuh di bab mujahadah, yaitu hadis dari Anhu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hujibatin naru bisyahawat. Neraka itu ditutupi, dikelilingi dengan hal-hal yang sesuai dengan keinginan jiwa manusia. Wa hujibatil jannatu bil makarihi, sedangkan surga ditutupi dengan hal-hal yang tidak cocok, tidak serak di hati manusia. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam satu riwayat yang ada dalam Sahih Muslim menggunakan kata-kata hufat, yang ini semakna dengan hujibat, artinya dikepung atau dikelilingi. Artinya antara seseorang dengan neraka itu ada satu tirai, ada satu penutup. Siapa yang melakukannya maka dia akan masuk ke dalam neraka. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, maka di sini Imam Nawawi rahimallahu taala mengutip hadis dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang hal-hal, tentang berbagai macam amal dan aktivitas yang menjadi sebab masuk surga dan yang menjadi sebab masuk neraka. Maka masing-masing dari surga dan neraka itu ihtat, dikelilingi dengan berbagai macam amal, berbagai macam kegiatan. Maka neraka diiringi dengan, ditutupi, dikelilingi, dikepung berbagai macam aktivitas yang itu sesuai dengan syahwat, sesuai dengan keinginan jiwa manusia. Lain halnya dengan surga yang ditutupi, dikelilingi hal-hal yang tidak disukai oleh jiwa manusia. Ya, syahwat yang dimaksud dengan syahwat adalah apa yang dicenderungi oleh jiwa tanpa berpikir, tanpa kemudian merenung dan berpikir, tanpa mentelaah, tanpa menimbang agama, tanpa menimbang nama baik dan kehormatan. Ya, jadi jika tidak menggunakan akal, jika tidak menimbang agama dan nama baik, maka dia cocok. Maka itu yang namanya syahwat. Maka zina misalnya adalah syahwat kemaluan. Maka jiwa manusia atau umumnya jiwa manusia cenderung padanya. Maka jika seorang itu menutup penutup ini berupa hal-hal yang cocok dengan syahwat dengan melakukannya, maka ini akan jadi sebab masuk neraka. Demikian juga minum khamr, ini diinginkan oleh jiwa dan dicenderungi oleh jiwa. Oleh karena itu, maka syariat menetapkan ukubatan radi'ah dan hukuman yang bisa membuat jera berupa cambuk. Jika seorang itu menyibak tabir ini dengan minum khamr, maka kegiatan minum khamr ini mengantarkannya kepada neraka wal'iyadu billah. Demikian juga mengumpul-kumpulkan harta, itu adalah salah satu syahwat dan keinginan jiwa manusia. Maka jika seorang mencuri karena faktor pendorong syahwat mengumpulkan, suka mengumpulkan harta, maka seorang itu mencuri, maka di antara faktornya adalah faktor keinginan, kesukaan mengumpulkan harta. Maka dikarenakan keinginan untuk menguasai harta yang diinginkan oleh jiwanya, maka seorang itu mencuri. Maka seorang yang mencuri, maka dia telah menyibak tabir antara dia dengan neraka, sehingga sampailah dia ke neraka. Demikian juga menipu. Semisal menipu di dunia perdagangan dalam rangka supaya harganya naik, maka ditempul dan yang lain, dan dikesankan kalau ini mulus, padahal sebenarnya tidak. Apa yang diinginkan? Harganya naik. Yang diinginkan harganya mahal. Karena kalau jual beli dalam Islam itu diwajibkan untuk, kalau ini tempulan, bilang ini ditempul. Kalau itu mobil, wajib hukumnya untuk bilang ini pernah pernah kemudian jerempet, ini terus kemudian diketok magic sehingga kemudian rapi, aslinya ini sudah pernah rusak. Itu hukumnya wajib dalam jual beli dalam aturan Islam. Tidak boleh menutup-nutupi. Tidak boleh menutup-nutupi, namun belak-belakan. Yang sebelah sana itu sudah diganti KW3, yang sebelah sana sudah ganti KW2, yang ini masih asli, yang sana sudah pernah rusak. Belak-belakan, maka karena keadaannya demikian, saya tawarkan harganya sekian. Namun ini masih punya keunggulan, oh ini bannya baru, pajaknya masih aktif, baru saja saya bayar, dan seterusnya. Maka orang menipu dalam jual beli, sehingga dia katakan ini bagus padahal sebenarnya jelek, ini sebenarnya KW namun dia bilang ori, dan sebagainya. Maka tujuannya adalah ayazida samanufil'ah, supaya harganya naik. Dan ini satu hal yang diinginkan oleh jiwa, maka orang pun melakukannya. Maka dengan seorang melakukan penipuan, maka dia menyibak tabir antara dia dengan neraka, sehingga dia berhak untuk masuk neraka. Kemudian al-istitalah ala nas, kemudian sombong dengan orang lain, merasa tinggi di atas orang lain, tarafuk, merasa tinggi di atas yang lain. Ini semua satu hal yang disukai oleh jiwa manusia. Kalau enggak bisa sombong dengan gayanya, minimal sombong dengan omongannya, kata sebagian orang. Maka ini satu hal yang diinginkan oleh jiwa manusia. Maka ketika seorang memiliki hal ini, sombong, merasa tinggi dibandingkan orang lain, maka dia telah menyibak tabir antara dia dengan neraka, maka sampailah dia ke neraka. Akan tapi yang patut untuk menjadikan jadi pertanyaan, apa obat dari syahwat-syahwat semacam ini, dari keinginan-keinginan semacam ini yang dicantumkan oleh jiwa, yang merupakan jiwa yang suka mengajak pada kejelekan. Maka dawa'uha mabadaha, maka obatnya adalah lanjutannya hadis, yaitu surga ditutupi dengan hal-hal yang tidak disukai. Artinya dikepung dengan sesuatu yang tidak disukai oleh jiwa. Karena satu hal yang batil itu malah disukai oleh jiwa yang mengajak pada kejelekan. Dan jiwa yang masih suka mengajak pada kejelekan, kebenaran adalah satu hal yang tidak dia sukai. Maka jika seorang itu bisa melewati hal-hal yang tidak disukai ini dengan cara memaksa dirinya, memaksa jiwanya yang mengajak pada kejelekan untuk melakukan berbagai macam kewajiban, dia paksa dan dia latih untuk meninggalkan hal-hal yang haram, maka lama-lama kemudian terbiasa, kemudian bahkan menikmati melakukan berbagai macam kewajiban dan meninggalkan yang haram, maka dengan itu sampailah dia ke surga. Oleh karena itu, maka kita jumpai, karena surga itu ditutupi hal-hal yang tidak disukai oleh jiwa manusia, maka kita jumpai banyak orang yang merasa berat untuk mengerjakan sholat misalnya, terutama di hari-hari yang dingin, ketika cuacanya cuaca dingin dan sholatnya di cuaca yang dingin, terutama lagi misalnya subuh yang dingin, maka sholat satu hal yang berat. Lebih-lebih orang yang jatah tidurnya banyak, dan itu sudah menjadi menu hariannya, jatah tidurnya banyak, dan lebih-lebih lagi setelah capek seharian. Seharian capek, boleh jadi sampai agak malam, padahal dia kalau tidur enggak cukup 2-3 jam, nah, pokoknya ya harus mendekati bayi lah misalnya. Nah, itu gaya tidurnya sudah capek, ya, maka sholat subuh tentu satu hal yang sangat berat sekali. Maka dia satu hal yang sangat tidak sukai, bangun meninggalkan tempat tidur yang ya, yang empuk, yang hangat. Maka ini tentu satu hal yang sangat berat sekali. Namun ketika seorang itu berhasil menghancurkan tabir ini, tabir yang akan menghalangi dia dengan surga, sehingga dia melakukan hal yang sebenarnya tidak dia sukai, maka ini akan mengantarkan dan menyampaikan dia ke dalam surga. Demikian juga jiwa yang mengadap pada kejelekan, maka jiwa semacam ini mendorong pemilik jiwanya untuk berzina, dan zina setan yang disukai oleh syahwat, ya, diinginkan oleh jiwa yang mengajak pada kejelekan. Akan tapi jika seorang itu memikirkan dampak buruk zina, ya, kemudian dia paksa dirinya untuk menjauhinya, maka itu sebenarnya satu hal yang berat, satu hal yang tidak dia sukai, namun itulah yang akan mengantarkannya kepada surga, karena surga dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai. Demikian juga berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam artian perang, tentu dengan syarat dan ketentuan berlaku. Satu hal yang tidak disukai oleh jiwa, oleh karena itu Allah katakan di surat Al-Baqarah ayat yang ke-219 menceritakan tentang para sahabat. Diwajibkan atas kalian berperang dan kalian tidak menyukainya, yaitu tidak menyukai kesulitan yang terjadi karena tuntutan jihad. Wa'asa antakau syai'aw wa khairul lakum. Boleh jadi kalian tidak suka sesuatu, namun itulah yang baik untuk kalian. Wa'asa antuhibu syai'aw wa syarul lakum. Dan boleh jadi kalian suka dengan sesuatu, ya, namun itu ternyata yang jelek bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu dan kalian tidak tahu. Maka ini satu hal yang tidak disukai oleh jiwa. Maka ketika seorang itu bisa merusak tabir ini, tabir penutup surga ini, maka ini akan jadi sebab masuk surga. Oleh karena itu mari kita perhatikan firman Allah Ta'ala, janganlah kalian mengira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup di sisi Rabb mereka. Namun ingat, ini adalah bukan hidup sebagaimana hidup di dunia, namun hidup di sisi Tuhan mereka. Artinya kehidupan yang khusus, yurzakun, dan mereka orang-orang yang mati syahid itu di sisi Allah Subhanahu wa taala diberi rezeki. Ya, mereka diberi rezeki, siapa yang ngasih? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka orang saleh semacam orang-orang yang mati syahid itu adalah orang-orang yang mendapatkan rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberi rezeki dan tidak memberi rezeki. Oleh karena itu maka mereka tidak layak untuk disembah-sembah dan diminta-minta. Disembah-sembah dan diminta-minta, maka itu tidak layak, karena mereka diberi dan bukan memberi. Yang layak untuk jadikan tempat meminta yang bisa memberi, bukan yang diberi. Oleh karena itu sebagian orang bertolil dengan ayat ini untuk doa minta-minta pada orang yang saleh dengan mengatakan mereka itu hidup kok, ya, apa salahnya minta? Ya, maka kita katakan, ya, penjelasannya adalah lanjutannya ayat, yaitu yurzakun, diberi rezeki dan bukan memberi rezeki. Ya, kalau mereka yang yurzakun memberi rezeki, nah layak dimintai, lah mereka tidak. Mereka itu yurzakun diberi rezeki, maka mereka tidak tidak seharusnya dimintai. Namun bahkan mereka kita doakan agar Allah memberikan limpahan rezeki dan karunia-Nya kepada mereka. Farihina bima atahumullah min fadli, mereka gembira dengan anugerah yang Allah berikan pada mereka. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim, dan mereka bergembira dengan mereka menyampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang belum menyusul mereka, yang masih hidup di belakang mereka. Allah khaufun alaihim balahum yahzanun. Ya, tidak ada ketakutan atas mereka, tidak pula mereka bersedih hati. Yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadlin. Mereka bergembira dengan nikmat dan anugerah Allah. Wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Dan sungguh Allah tidak menyia-nyiakan dan melantarkan ganjaran orang-orang yang beriman. Maka jika seorang berhasil mematahkan tabir ini, sesuatu yang tidak dia sukai, maka dia akan sampai ke dalam surga. Demikian juga hal yang lain yang berat, namun itu jalan surga adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Melakukan amar ma'ruf nahi mungkar satu hal yang berat bagi jiwa, satu hal yang sulit bagi jiwa. Karena setiap orang meremehkannya dan tidak menyukainya. Maka masing-masing orang mengatakan, hatinya mengatakan ma'aliyya binas. Kenapa saya harus ngurusi orang lain? Kenapa saya harus bersusah payah untuk mikirkan orang lain? Maka aku berarti kalau aku maka aku capekkan diriku bersama mereka, dan aku capekkan mereka gara-gara diriku. Demikian ucapan jiwa orang yang tidak ingin berbagi, tidak ingin berdakwah, dan tidak ingin melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Untuk apa capek-capek dengan dakwah, dengan amar ma'ruf nahi mungkar? Saya capek dan dia juga capek. Yang nasihati capek, yang dinasihati juga capek. Akan tapi jika seorang bisa mematahkan hal ini, melawan hal ini, akhirnya dia melakukan amal soleh, amar ma'ruf nahi mungkar, maka ini sebab masuk surga, dan demikian seterusnya. Segala sesuatu yang Allah perintahkan bisa dipastikan itu tidaklah cocok di jiwa manusia. Akan tapi paksalah diri kita untuk melakukannya, dengan itu kita akan mendapatkan tiket untuk masuk surga. Demikian juga menjauh hal yang haram, satu hal yang berat bagi jiwa, satu hal yang sulit. Lebih-lebih lagi jika faktor pendorongnya demikian kuat. Oleh karena itu maka kita perlu memaksakan diri untuk bisa meninggalkan hal-hal yang haram, karena ini adalah sebab masuk surga. Maka ketika seorang itu masih muda dan dia adalah azab dan dia bujangan berada di negeri kafir yang di sana adalah liberal dan bebas, orang bisa berbuat semaunya tanpa diganggu oleh orang lain. Ya, di tempat tersebut semua orang melakukan apa saja yang dia mau. Lalu orang ini kemudian di depannya ada perempuan yang indah, perempuan yang cantik, gadis yang juga masih belia, sedangkan dia adalah seorang pemuda yang bujangan. Maka kemudian apalagi gadis ini juga menggodanya, maka tidaklah diragukan bahasanya pemuda ini dia tertimpa kesulitan yang besar dan menderita dengan derita yang besar jika dia harus meninggalkan zina. Karena zina itu demikian mudah baginya, sebab-sebabnya demikian banyak ada di hadapannya. Dan ketika dia paksa dirinya untuk meninggalkannya, maka inilah sebab jalan masuk surga. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 7 orang yang akan Allah beri naungan di padang mahsyar. Di naungan Allah Subhanahu wa taala pada saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yaitu naungan pada hari kiamat, di mana matahari yang demikian panas dan besar akan didekatkan kepala ke kepala manusia. Matahari yang kita saat ini pun telah merasakan panasnya, padahal jarak antara kita dan matahari saat ini ketika kita di dunia jaraknya adalah ratusan tahun. Nah, nanti pada saat hari kiamat dan di padang mahsyar, matahari ini akan didekatkan dengan kepala manusia dengan cuma jarak bimikdar milin, dengan cuma sekedar jarak mil. Dan mil dalam bahasa Arab punya 2 pengertian. Oleh karena itu ada ulama yang mengatakan mil itu adalah adalah pena atau pensil celak. Mil itu bisa artinya pensil celak. Ya tentu pensil celak ini ya, maka ini adalah kecil, ukurannya lebih kecil daripada satu jari. Ada juga ulama yang mengatakan mil di sini mil jarak, kurang lebih 1,5 kilo. Ini ada dua makna mil dalam bahasa Arab. Kalau Nabi cuma mengatakan jarak matahari besok di padang mahsyar 1 mil, Nabi tidak ngasih penjelasan lebih detail. Maka mungkin mil celak, mungkin mil jarak. Apapun makna yang sesungguhnya, apapun makna yang sebenarnya, maka artinya dekat sekali. Ini, anggap saja mil jarak 1,5 kilo, tentu dekat sekali. Nah, oleh karena itu maka tidak bisa kita bayangkan betapa panasnya, teriknya, dan susahnya orang ketika itu. Orang ketika itu betapa dia menderita. Cukup dengan panas itu sudah menderita. Belum seandainya dia mendapatkan siksaan sambil nunggu antrian hisab di padang mahsyar. Ya, namun ada sejumlah manusia istimewa yang Allah beri naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah di hari itu. Semoga kita termasuk mereka. Yang dimaksud Allah berikan naungan kepada mereka artinya Allah akan ciptakan untuk mereka satu benda yang akan menaungi mereka pada hari itu, yang tidak ada naungan kecuali naungan milik Allah. Walaysa fidzalikal yaum, padahal di hari itu, di hari kiamat, tidak ada bangunan, tidak ada pohon, tidak ada gunung yang bisa memberikan naungan. Tidak ada naungan kecuali naungan milik Allah Rabb semesta alam. Semoga kita termasuk mereka. Dan naungan ini Allah akan berikan kepada siapa saja yang Allah kendari di antara hamba-hambanya. Dan ada banyak orang yang mendapatkan naungan ini. Sampai-sampai ada ulama yang mengumpulkannya jadi satu buku khusus untuk membahas hal tersebut. Nah, di antara mereka ada 7 orang yang Nabi sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ada 7 orang yang Allah berikan naungan, di naungannya pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil yang bisa menegakkan hukum, hukum itu semua rakyatnya sederajat di mata hukum, termasuk dirinya, termasuk keluarganya, termasuk kroninya, termasuk tim suksesnya. Dan itu satu hal yang tidak bisa dibayangkan adanya orang yang bisa seperti itu. Apalagi di zaman naik, untuk jadi pemimpin harus pakai tim sukses, harus kemudian sponsor. Apa dia bisa menegakkan hukum sama sponsornya dan tim suksesnya? Tidak bisa. Syarat untuk dapat naungan, semuanya dia sikapi sama, termasuk anaknya, termasuk istrinya, bahkan termasuk dirinya. Kemudian yang kedua adalah syabun nasya'a fi ta'atillah, adalah anak muda yang menghabiskan masa mudanya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini manusia langka di zaman ini. Ini manusia langka di masa silam, apalagi di masa ini. Anak muda kok tidak kenal hura-hura, tidak kenal kemudian party-party. Anak muda kok kenalnya pengajian, kenalnya kok duduk mojok baca Al-Quran. Nah itu, maka tentu manusia yang luar biasa. Anak muda kok begadangan bukan karena nge-game namun karena murojaah hafalan Quran. Ah, ini manusia manusia langka. Namun mungkin ada manusia semacam itu. Ada mungkin manusia semacam itu. Nah, kalau ada manusia semacam itu, orang yang masa mudanya habis taat pada Allah Subhanahu wa taala, dan syab itu ya sejak balik sampai umur 40 tahun. Maka dia waktu habiskan masanya sampai umur 40 tahun tersebut cuma berkutik dalam ketaatan, dalam amal soleh, dalam ibadah. Maka ini manusia yang luar biasa. Luar biasa keberadaannya, satu langka. Lebih langka daripada hewan langka. Lebih langka daripada hewan langka. wa rajulun qalbuhu mu'allaqan bil masajid. Kemudian yang lain, kemudian yang ketiga adalah orang yang laki-laki yang hatinya terpaut di masjid. Ya, maka seakan-akan hatinya itu terpaut di masjid, sehingga ketika dia keluar meninggalkan masjid, seakan-akan dia keluar dari masjid tanpa hati. Ya, kan hatinya sudah kecantol di masjid. Ya. Oleh karena itu dia punya rindu yang luar biasa dengan masjid. Maka suara adzan adalah satu hal yang sangat dia tunggu-tunggu dan satu hal yang sangat diharapkan. Bukan satu hal yang sangat dia benci, karena itu satu hal yang memberatkan. Kemudian dua orang yang berkawan karena Allah. Dan ini adalah perkawanan yang luar biasa adanya. Umumnya perkawanan, umumnya persahabatan adalah karena faktor-faktor duniawi. Kenapa kok cocok dengan dia? Wah, dia anak orang kaya, ya, nanti nebeng ya, ini dan itu ya. Kenapa kok akrab dengan dia? Dia anak pejabat, ya, ya nanti supaya kecipratan ya, fasilitas ini dan itu ya. Kenapa kok akrab sama dia? Karena dia pintar, ya, nanti laporan praktikum bisa kemudian lirik-lirik dan bisa minta bantuan untuk dikerjakan, atau ya dan dapat kemudahan-kemudahan yang lain. Itu motivasinya. Ya, adapun persahabatan karena Allah, kenapa akrab dengan dia? Karena dia orang yang baik, karena dia orang yang saleh. Saya ingin kecipratan solehnya. Kenapa rajin runtang-runtung sama dia? Karena dia orang yang cinta dengan Quran. Saya ingin jadi orang yang juga cinta Al-Quran, ingin kecipratan. Maka orang yang membangun persahabatan semacam ini satu hal yang sangat langka. Umumnya persahabatan sejak masa silam dibangun di atas pamrih-pamrih duniawi, apalagi di masa sekarang. Ya, maka kenapa kemudian dekat-dekat ya membangun jaringan, ya, apa itu ya, ujung-ujungnya duit ya. Kenapa kemudian akar-akar dengan dia, ya membuka link, apa itu ya, duniawi lagi ya, bukan karena faktor-faktor kesalehan ya. Maka dua orang yang berkawan karena Allah, kumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Ya, berpisah karena Allah boleh jadi maknanya adalah mati. Maka tidaklah ya, mereka akhiri persahabatannya kecuali karena salah satunya meninggal dunia. Ya, yang kedua, berpisah karena Allah artinya ketika kawannya berubah. Ketika kawannya berubah, dulu rajin, sekarang sudah mulai beling. Nah, maka dulu saya dekat-dekat dia karena rajin ke masjid, kok sekarang sudah ogah-ogahan ke masjid, ya, jadi anak yang beling, ya saya kemudian harus mulai ya, jaga jarak karena saya belum bisa mendakwai, ya, saya belum bisa mewarnai, bisanya terwarnai dan bukan mewarnai, ya, bisanya dipengaruhi dan belum kuat untuk mempengaruhi, ya, maka saya harus mundur teratur, ya, ya, perlu kemudian berpaling ke lain hati, ya, ya, berpaling kemudian kepada yang lain yang kita yakini itu akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lain, Nabi katakan seorang yang diajak oleh perempuan untuk berzina dan adalah perempuan yang punya jabatan atau kedudukan yang tinggi di masyarakat, ya. Wajamalin, dan dia perempuan yang cantik. Ini yang kita singgung di sini. Dia adalah seorang perempuan yang memiliki kedudukan, artinya dia perempuan yang mulia. Ya, bukan perempuan yang hina, artinya punya strata sosial yang tinggi, boleh jadi darah biru ya, atau yang lain, dan dia pun cantik, dan tentu ya, kecantikan itu mendorong jiwa untuk ya, menginginkan seorang perempuan dan terhubung dengannya. Dan ternyata laki-laki ini yang diajak berzina mengatakan, saya takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tidak mengatakan saya tidak selera dengan dirimu, bukan ya. Ya, dia tidak mengatakan saya tidak punya selera denganmu, ya. Tidak itu yang dia katakan. Artinya sebenarnya dia punya selera ya, laki-laki punya selera ya. Perempuan juga ya. Ya, namun bukan karena tidak punya nafsu, bukan karena tidak punya selera, punya selera. Namun ya, seliranya itu kemudian dia bisa redam dan dia bisa kendalikan ya, karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengatakan banyak orang di sini. Aku takut mereka memergoki kita, enggak. Ini bukan tempat yang nyaman, jangan ngajak zina di sini. Ayo cari tempat yang lebih sepi. Bukan itu yang dikatakan oleh laki-laki tersebut. Namun dia katakan saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang laki-laki apalagi dia adalah masih muda, ada padanya syahwat yang besar. Sebab-sebab yang memudahkan untuk berzina itu demikian lengkap. Faktor penghalang tidak ada, dan tidak ada faktor penghalang untuk orang ini yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala kecuali satu saja, yaitu rasa takut pada Allah Azza wa Jal. Dia katakan aku takut kepada Allah. Maka inilah manusia yang istimewa, ini laki-laki yang luar biasa. Banyak laki-laki siap bayar untuk korban sampai bayar dan sebagainya untuk berzina. Nah, ini dapat gratisan, ditolak mentah-mentah. Bukan karena tidak punya syahwat, bukan karena tidak punya nafsu. Punya, ada, bahkan besar. Namun nafsunya tersebut masih tunduk pada akalnya. Namun dia nafsunya tunduk dengan akalnya. Karena maksiat itu terjadi, kata Ibnu Al-Qayyim, disebabkan takdimul hawa alal akal. Orang mengedepankan selera nafsunya daripada akal sehatnya. Ketika orang itu mengedepankan akal sehat daripada hawa nafsunya, dia ingat, dia berpikir jernih apa dampak zina, berpikir jernih tentang besarnya dosa zina, berpikir jernih tentang dampak zina di dunia dan di akhirat, berpikir jernih bahasanya Allah melihatnya, dan jadi berzina. Maka orang ini meskipun dia punya syahwat, namun akalnya tidak tertutup oleh syahwatnya. Dan sebab orang itu terjerumus dalam berbagai macam maksiat, zina atau yang lain adalah takdimul hawa alal akal. Memenangkan perasaan, kemudian nafsu, keinginan daripada akal sehat. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim, sebab kesesatan itu adalah lebih mengutamakan akal-akal daripada wahyu. Maka orang kemudian tersesat dalam maksiat karena lebih mengutamakan keinginan nafsu bahasa kita daripada akal sehat. Maka orang ini maka inilah orang yang Allah berikan naungan, di naungan Allah, di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Demikian juga orang yang mendapatkan naungan Allah adalah orang yang bersedekah, yang dunia, atau kemudian orang yang berada di tempat yang sepi, akhirnya karena ingat dosa-dosanya, ingat dengan murka Allah, ingat dengan Allah, ingat dengan kematian, maka dia pun menangis dalam keadaan tidak ada seorang pun yang melihatnya. Maka yang jelas neraka itu ditutupi dengan syahwat, hal-hal yang disenangi oleh jiwa, sedangkan surga ditutupi dengan hal-hal yang tidak disenangi. Oleh karena itu maka kita punya kewajiban untuk melawan diri kita sendiri untuk bisa melakukan apa yang Allah sukai, meskipun sebenarnya tidak kita sukai. Dan ketahuilah satu hal yang patut untuk kita ketahui, satu hal yang telah terbukti bahasanya, jika kita bisa berhasil memaksa diri kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita buat diri kita cinta dengan taat dan terbiasa dengan taat, maka kita akan berubah. Yang dulunya tidak suka tidak suka dengan ketaatan tersebut, maka berubah menjadi suka dengan ketaatan tadi, sehingga jiwa kita pun tidak ingin tertinggal dari ketaatan ketika kita punya keinginan untuk meninggalkan ketaatan. Maka kita jumpai ada sebagian orang yang memaksakan diri untuk salat berjamaah. Ya, dan ini satu hal yang berat baginya pada saat dia mulai rajin salat berjamaah. Akan tetapi setelah beberapa waktu lamanya, setelah dia biasakan dirinya dengan salat berjamaah, maka jadilah salat berjamaah itu satu hal yang membahagiakan jiwanya. Sehingga sampai-sampai seandainya kita perintahkan dia untuk tidak salat berjamaah, salat saja di rumah, maka dia akan menentang karena dia sudah menikmati nikmatnya salat berjamaah. Oleh karena itu maka masing-masing kita punya kewajiban untuk membiasakan diri dengan kebaikan dan ketaatan, dan jika perlu memaksakan diri untuk taat di awal-awalnya. Wasatalinu laka fima ba'du wa tanqadu. Kemudian jiwa itu akan tunduk, akan lembut, dan akan tunduk dan akan patuh di setelah beberapa waktu lamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membantu kita untuk bisa berpikir mengingatnya, bersyukur kepadanya, dan memberikan dan melakukan ibadah yang berkualitas untuknya Allah Subhanahu wa taala. Maka ringkasnya kata kunci supaya kita bisa menjadi orang yang taat itu adalah memaksakan diri. Kata kuncinya adalah memaksakan diri. Orang yang cuma maunya mengalir saja, mengikuti jiwanya, maka dia tidak akan berubah. Dia akan stagnan dengan keadaannya yang semacam itu dan tidak berubah ke arah yang lebih baik. Dan orang yang mau berubah ke arah yang lebih baik, dia wajib untuk memaksakan dirinya untuk melakukan ketaatan, membiasakan diri. Akhirnya setelah terbiasa jadi cinta. Ini terbiasa jadi cinta. Ketika jadi cinta, maka kita pun akan sayang untuk kehilangan berbagai macam amal-amal ketaatan tersebut. Maka itu kata kunci supaya kita bisa semakin dekat dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Karena surga diiringi dengan hal-hal yang tidak nyaman dan tidak cocok dan tidak sak di hati kita. Maka paksakan diri lewati itu semua supaya kita semakin dekat dengan surga yang Allah janjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Demikian yang kita bahas dan kita kaji kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.